Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. كَوْمُ مُسْلِمِينَ dan muslimat, jamaah salat maghrib dan jamaah ngajian malam Rabu di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar setia Radio Insani di 102.2 FM, rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan kembali kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih pada hadis yang kedua dari kitab ini, yaitu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tatkala beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaysun al-ka'bata fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Akan datang kelak sebuah pasukan yang besar yang akan menggempur Ka'bah, sehingga apabila mereka sampai di Baida', sebuah tempat dan tanah lapang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan mereka ke perut bumi semuanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ya Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa minhum aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, apakah semuanya akan ditenggelamkan, padahal di antara mereka ada orang-orang yang datang untuk berjual beli, dan di antara mereka ada memang orang-orang yang bukan termasuk mereka sama sekali. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyyatihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka semua akan ditenggelamkan semuanya, dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dan ditanya sesuai dengan niat-niat mereka. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa faedah dari hadis ini, ya, di antaranya adalah tentang jaish, pasukan. Sebutkan pasukan itu adalah pasukan yang besar, dan ini terjadi di akhir zaman. Dan disebutkan Baida' di sini adalah Baida'ul Madinah. Tanah lapang ini adalah tanah lapang di dekat kota Madinah, di luar Dzulhulaifah. Kalau bapak-bapak sudah pergi haji, ibu-ibu pergi umroh, di sana ada tempat yang namanya Bir Ali atau Dzulhulaifah. Ya, Bir Ali, terkenalnya itu apa? Bir Ali, bukan bir minuman keras, ya. Bir, Jadi orang Indonesia biasanya gampangnya Bir Ali. Biir, dari kata bi'run, sumur. Ya. Biir Ali keluar sedikit, sana ada tanah lapang ya, di daerah situ. Ya. Ini pasukan nanti akan berkumpul di situ dalam rangka memerangi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Dan jelas sekali ini adalah perbuatan dosa besar. Yani memerangi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah itu adalah sebuah dosa besar. Bahkan sebagian ulama ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 25, "Wa may yurid fihi bil hadim bidzulmin nudziqhu min adzabin alim." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bil hadim bidzulmin nudziqhu min adzabin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya dalam surat Al-Hajj ayat 25, barang siapa yang menginginkan perbuatan ilhad, perbuatan zalim di kota Mekah, di bait, maka Allah akan menimpakan baginya azab yang sangat pedih. Barang siapa yang menginginkan keburukan, kezaliman, ilhad, penyimpangan, perbuatan-perbuatan dosa besar di kota Mekah, di bait, maka Allah akan menimpakan baginya azab yang sangat pedih. Kata sebagian ulama, "Faman arada bidzulmin biilhadin biadan." Faman arada biadan biilhadin fi Makkah atau fi al-bait, barang siapa di antara penduduk Adan, atau kalau ada orang yang berada di kota Adan. Kota Adan itu kota mana ya? Yaman. Kota di negara Yaman. Ya. Barang siapa yang dia ada di Adan, ada di Yaman, kemudian dia berniat untuk berlaku buruk di kota Mekah, maka Allah akan menimpakan padanya azab yang pedih. Jadi baru apa? Masih di Adan. Jauh. Dia berniat misalnya membunuh seseorang di Mekah, maka Allah akan mengancamnya dengan azab yang pedih. Lah, duwe. Lungo kaji, niate apa? Nah, itu. Pergi haji itu niatnya apa? Kalau perginya ke sana itu dengan niat berbuat kerusakan di kota suci, maka Allah akan mengancamnya dengan azab yang pedih. Bukan jadi haji mabrur, tapi jadi apa? Haji mawur. Hancur. Pahalanya hancur, kehidupannya hancur. Lihat ini, pasukan besar. Masih jarak sekitar antara Madinah dan Mekah itu jaraknya sekitar 400 km. Jakarta Surabaya. Ya. Berapa jam kalau naik bis? Jakarta Surabaya apa? Purwokerto Jakarta 400? 9 jam ya. Saya naik bis 5 jam. Ya, Jakarta apa? Siapa? Mekah Madinah 400 kilo 5 jam. Berarti banter ya. Banter-banter. Ya. Jalannya lurus, masya Allah. Tur orang nyopir dewek, nah itu, masya Allah. Ya ada yang pernah naik mobil besar, sedan tapi besar gitu, yang bodinya besar, itu paling 2 jam, ya, 3 jam gitu. Berarti masya Allah, bus begitu. Hal kulihal yang jelas. Ini di kota Madinah, jarak 400 kiloan. Dia sudah menginginkan menghancurkan Ka'bah, maka Allah hancurkan. Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang berkeinginan berbuat maksiat di kota Mekah, baru keinginan, itu sudah apa? Merupakan dosa besar. Hati-hati ini. Ya, hati-hati sekali. Niate umroh apa karo cuci mata? Cuci mata. Cuci mata nang nang kana wonge putih-putih ya. Ono ada orang mana, orang mana, orang mana. Lagi tawaf kan enggak memikirkan ditonton apa ora ditonton. Nah, sing kene mikirake nonton, kan begitu. Ini bahaya. Bahkan pernah kita dengar di antara beberapa penduduk Indonesia datang ke sana, ini mungkin dari aliran-aliran yang memang melakukan penyimpangan di dalam ibadah mereka. Mereka sengaja untuk datang ke sana dengan niat untuk melakukan perzinaan di hari-hari tertentu. Nah, ini pernah kita dengar yang seperti itu. Maka ini adalah sebuah perbuatan yang sangat besar. Maka niat menghancurkan Ka'bah, niat menyerang kota Mekah, itu adalah sebuah perbuatan yang sangat besar. Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Dan kemudian kemarin kita juga telah pelajari bahwasanya Islam ini ternyata apa? Maghzuwun min jami'il jihah. Islam itu diperangi dari segala macam apa? Sisi. Sisi ekonomi diperangi, akidah diperangi, pakaiannya diperangi, adatnya diperangi, ininya diperangi. Semuanya diperangi. Sehingga muncullah orang-orang Islam yang malu pakai label Islam. Sehingga mereka mulai meniru kebiasaan-kebiasaan orang Islam. Maka ada seorang ulama yang bernama Ibnu Aqil. Dia mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa Islam zamanika." Kalau engkau ingin mengukur kadar keislaman zamanmu. Jadi kalau kita ingin apa? Tahu besarnya keislaman orang-orang muslimin di zaman kita, "Fala tandur," maka jangan kamu hanya sekedar lihat "fizdihamihim inda abwabil masajid." Jangan hanya kamu lihat berbondong-bondongnya mereka, berduyun-duyunnya mereka, berdesak-desakannya mereka di pintu-pintu masjid. Jangan. Jangan pula hanya kamu lihat biqaulihim labbaik. Jangan hanya kamu nilai Islam itu tinggi, Islam itu besar, Islam itu jaya hanya dengan kamu mendengar perkataan mereka labbaik Allahumma labbaik. Banyaknya jemaah haji. Jangan. Jadi menilai Islam satu zaman itu bukan hanya melihat banyaknya jamaah sholat, bukan pula hanya melihat banyaknya jemaah haji. Lihat, jemaah sholat dan jemaah haji saja tidak bisa jadi apa? Standar. Berarti yang lain otomatis. Bukan berarti loh, berarti kalau jamaah sholat itu jelek Ustaz. Oh bukan, jamaah sholat itu baik. Tapi kebaikan keislaman seorang bukan hanya terletak dia rajin sholat, itu saja bukan. Bukan pula hanya sekedar orang itu rajin menunaikan ibadah haji, bukan. Tapi lihat coba kaum muslimin, kata Ibnu Aqil, "Walakin dur ila muwata'atihim bi'adail Islam." Tapi coba lihat kemiripan mereka dengan musuh Islam. Memper porangan. Potongan rambute pada, pada berarti memper. Lambine podo, podo. Oh, berarti mirip. Ucapannya sudah sama, sama, sama. Tontonane podo, podo. Sing iki nonton iki nonton iki, sing iki ngobrol iki, sing iki juga ngobrol iki. Kalau orang-orang kafir itu sukanya membicarakan ini, maka orang muslim juga suka membicarakan ini. Oh, sudah sama. Orang kafir sibuknya itu dengan perkara-perkara yang sepele-sepele macam ini, macam ini, macam ini, maka orang muslim juga ternyata sibuk dengan begini, begini, begini. Maka berarti itu juga sudah sama. Ya, panjenengan mungkin lihatlah tontonan-tontonan kebanyakan tontonan atau acara televisi itu kemungkinan besar adalah apa namanya? Mengadopsi ya, betul ya? Mengadopsi, kemungkinan ini perkiraan saya, mengadopsi acara-acara televisi di negeri barat, negeri kafir. Entah itu yang gosip lah, ada Islam gosip? Nggak ada. Islam gosip itu dilarang. Ini acara gosip jadi apa? Favorit, apa namanya? Jadi acara yang apa namanya? Favorit lah, yang menyenangkan. Jadi beritane serba update, begitu istilahnya ya? Update ya. Serba baru ya. Demikian. Kemudian juga yang lainnya. Kalau yang orang kafir suka pakaian seperti ini, kok wanita-wanita kafir suka pakaian yang seperti ini, coba lihat wanita muslimah. Kalau podo, oh berarti Islamnya kita lagi apa? Turun. Jadi jangan hanya dilihat berbondong-bondongnya ke masjid, berduyun-duyunnya jamaah haji ke tanah Mekah, tapi coba dilihat kebiasaan mereka sehari-hari itu apa. Makanya saya kan pernah cerita yang ada seorang syekh, bajunya syekh, tampangnya syekh, tapi ternyata apa? Rajin sholat, tapi ternyata apa? Dukun. Ya, ternyata dukun. Jadi tidak bisa jadi patokan. Itu saja gak bisa jadi patokan, apalagi yang lain. Sholat itu adalah suatu ibadah yang paling besar, belum tentu bisa jadi patokan. Karena apa? Karena belum tentu sholat kita itu tanha anil fahsyai wal munkar. Baik, ini adalah diantara apa namanya, bagaimana umat Islam itu diperangi oleh musuh-musuh Islam. Kemudian faedah yang saya ingin sebutkan pada kesempatan ini adalah bahwasanya Islam itu mengajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dari mana ini kita ambil? Perkataan ini kita ambil dari hadis nomor 2 ini. Di mana hadis nomor 2 ini menceritakan berkumpulnya sekelompok orang, di dalamnya ada orang-orang yang berniat melakukan keburukan. Dan di antara mereka pun ada orang-orang yang tidak berniat melakukan keburukan. Tapi karena yang tahu atau yang tidak berniat melakukan keburukan itu tidak menasehati orang-orang yang berniat melakukan keburukan, akhirnya mereka pun ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Dan takutlah kalian, hendaklah kalian takut dengan sebuah fitnah, dengan sebuah bencana yang akan menimpa bukan saja orang-orang yang zalim di antara kalian, tapi semuanya. Kapan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kathural khabas. Kalau keburukan itu sudah apa? Mendominasi. Kapan keburukan itu mendominasi? Kalau tidak ada orang menasehati. Jadi kalau orang itu sudah cuek ya, apatis, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan yang ada di sekitarnya, maka tunggulah kehancuran akan menimpa mereka. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia berusaha untuk merubahnya dengan apa? Tangannya. Mungkin di antara kita ada yang memiliki kekuasaan. Mungkin. Di antara kita mungkin ada yang memiliki sultan kekuasaan itu tadi. Maka dia wajib untuk merubah kemungkaran-kemungkaran yang ada di daerah kekuasaannya. Satu contoh, seorang bapak, kepala rumah tangga. Dia kekuasaannya di mana? Di rumahnya. Jangan sampai seorang bapak, seorang kepala rumah tangga mendiamkan kemungkaran yang ada di dalam rumah tangganya. Meneng bae begegek. Sing penting aku apik dewek. Oh, tidak bisa. Ya. Ketika seorang yang memiliki kekuasaan itu melihat kemungkaran di daerah kekuasaannya, maka wajib baginya untuk merubahnya. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, falyughayyirhu atau fabilisani, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Datang nasihati, menyampaikan kepada orang yang memiliki kekuasaan. Kita melihat satu daerah misalnya, atau seorang anak misalnya, melihat kedoliman, melihat kemaksiatan dilakukan oleh kakaknya misalnya, dia tidak berani untuk menasihati. Maka disampaikan kepada siapa? Sampaikan kepada bapaknya. Ada satu rumah melihat kemungkaran dilakukan oleh tetangganya. Tetangganya ini ternyata apa? Kumpul apa? Kumpul sapi. Nah, gitu ya. Ya kumpul sapi, ya kumpul kebu. Ya. Jangan diam saja. Laporkan kepada siapa? Pak RT. RT tidak bisa, RW. RW tidak bisa, lurah langsung. Lurah tidak bisa, bupati. Nanti satpol datang. Kan begitu. Ya, ini yang semacam ini. Jadi siapa saja yang melihat kemungkaran berusaha. Wa man lam yastati fa bi qalbi. Barang siapa yang tidak mampu dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Ini adalah serendah-rendahnya buah keimanan. Kalau orang itu punya iman, lihat kemungkaran itu pasti raine meramang. Kalaupun wajahnya enggak ramang, hatinya apa? Hatinya enggak tenang. Ya. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah nanti akan kita pelajari dari kitab Riyadhus Shalihin di bab yang belakang-belakang insyaallah taala. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang harus wajib bagi seorang muslim kapanpun, dimanapun, baik dia tinggal di masyarakatnya ataupun sendirian di tengah hutan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Loh Ustaz, kalau di masyarakat, iya Ustaz, amar ma'ruf nahi mungkar, iyalah. Tapi kalau di tengah hutan, gimana? Apa macane dikumpulakan? Ya ayuhal usud, wahai para singa, begitu. Kemudian ular-ularnya dikumpulkan, diceramai, atau gimana? Dirinya. Seorang itu harus beramar ma'ruf nahi mungkar kepada dirinya sendiri. Memerintahkan jiwanya untuk berusaha melakukan ketaatan dan melarang jiwanya untuk supaya jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan menahan jiwanya, melarang. Jadi seorang itu harus apa? Beramar ma'ruf nahi mungkar kepada jiwanya, melarang jiwanya, nahan nafsa anil hawa, melarang jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu. Itulah orang yang mendapatkan jannah, yang mendapatkan surga. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kehidupan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ya. termasuk masih dalam bab yang amar ma'ruf nahi mungkar, satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi'u atau wal waqi'i fiha." Permisalan orang yang senantiasa melakukan hukum-hukum Allah, istiqomah, dan permisalan orang yang melanggar aturan-aturan Allah, sebagaimana permisalan satu kaum, mereka akan naik sebuah kapal. Akhirnya karena kapal itu kecil, kemudian yang akan ikut apa? Banyak. Maka harus dibagi kapal itu di atas dan di bawah. Ini dak atas namanya apa ya? Haluan. Di dak atas lah ya. Dan sebagian harus masuk ke lambung kapal. Dak bawah. Bagaimana, apa rebutan? Tidak. Fastahamu. Mereka pun akhirnya mengundi. Siapa yang berhak naik di atas dan siapa yang harus masuk ke bawah. Fastahamu ala safinah. Maka kaum yang banyak, kumpulan orang-orang yang banyak tadi kemudian mengundi. Masing-masing ngambil undian. Atas apa bawah? Dibuka atas, oh berarti ke atas. Buka yang satunya bawah, berarti dia ke bawah. Terus begitu. Sehingga sebagian itu tinggal di atas kapal dan sebagian di bawahnya, lambung kapal. Kalau di atas kapal itu posisinya berarti di atas air ya. Tapi kalau masuk ke bawah, biasanya airnya kelihatan, gitu ya. Demikian. Fa sara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Sebagian itu di bagian atas, sebagian di bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha idza staqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Hari berhari, hari berlalu, orang-orang yang berada di bagian bawah apabila ingin mencari minum, mereka harus naik ke atas melompati orang-orang yang sedang apa? Kelekaran di atas. Kan di kapal le turu jejer-jejer ya. Tidurnya jejer-jejer, ya kapal kelas ekonomi mungkin ya. Ya. Tidurnya apa? Jejer-jejer. Jadi kalau apa? Kalau mau lewat ke dispenser itu harus apa? Nuwun sewu, permisi, nuwun sejuta. Ya sewu kan lama-lama apa? Sejuta ya kan. Nuwun sewu terus lama-lama sejuta. Ya. Akhirnya untuk setiap minum seperti itu rikuh atau tidak? Rikuh. Bola-bali lewat, bola-bali mencolot, padahal iki ana wong, ada orang tua sedang apa? Kelekaran, sedang lemes, sedang istirahat. Kemudian tasnya orang disingkir-singkirkan dan yang lain-lain. Ya, kita bayangkan begitu. Akhirnya rikuh, yang bawah itu rikuh. Rikuh itu apa ya namanya? Ora kepenak lah ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Apa namanya? Segan sungkan ya. Seorang itu sungkan untuk melakukan seperti itu terus. Maka qalu anna khar law anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana. Akhirnya yang di bawah rembukan. Ada seorang yang usul, seandainya biar kita ini enggak ganggu orang di atas, alangkah baiknya kalau kita ini ngelobangi apa? Ngelobangi kapal. Diperbaiklah ben gampang, tuli gari mangap kaya ye. Enggak ngeres warap apa di? Sumpel maning. Kan begitu. Ya, ada yang usul seperti itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau yang atas atau orang-orang lain yang tidak punya usulan semacam itu membiarkan usulan ini dijalankan, maka mereka itu akan tenggelam semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in akhadu ala aydihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau mereka memegang tangan itu, ush aja nekat, aja ngawur, jangan sembarangan. Karena kalau kamu melubangi lambung kapal, bocor, kita enggak bisa apa? Nembel, hancur, kita mati semuanya. Tapi ketika orang itu ditahan, jangan, maka akan selamat semuanya. Ibarat kita itu seperti itu. Masyarakat di mana kita tinggal itu persis seperti itu. Di masyarakat kita ada yang sukanya melakukan ibadah, Masya Allah. Taat kepada Allah, Masya Allah. Tapi di antara masyarakat kita mungkin ada yang sukanya maksiat. Kon sholat beangel banget. Boro-boro kon sholat. Kon wudu beurung tahu seumur hidup misalnya begitu, ya kan? Subhanallah. Ya, bagaimana mau sholat wong wudu aja tidak pernah. Tapi memang saya mendapatkan sebuah kiriman yang bagus. Donge kepinginnya ngacungi jempol. Ada kata-kata yang bagus. Hidup lama sekian tahun tidak pernah melakukan sholat jamaah. Sekali-kali masuk masjid di saf paling depan, di depan imam. Rasakno. Ya Pak Latif ya. Insyaallah. Kapan itu? Ketika jadi jenazah. Orang tahu-tahunya melebu masjid. Sekali-kali sholat nengarep imam. Bayangkan. Disolati, Bu. Masya Allah. Ini Bu Pak Bu. Keluarga kita. Diri kita dululah. Diri kita. Jangan sampai kita itu gak pernah masuk masjid. Begitu masuk masjid langsung nengarep imam. Alias matine melebu masjidnya dipaksa. Dipaksa masuk. Yaitu ketika meninggal dunia. Ya. Sebagian masyarakat kita ada yang senang ibadah. Sebagian masyarakat kita ada yang tidak suka ibadah. Bukan hanya tidak suka ibadah, senangnya bermaksiat. Lah maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu harus menahan tangannya. Supaya apa? Supaya masyarakat kita tidak tenggelam sebagaimana tenggelamnya kapal nek dibolongi napa? Lambung kapalnya. Kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Supaya kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atau diturunkan bencana di atas kita semuanya. Maka monggo bapak-bapak dan ibu-ibu ya, mulailah amar ma'ruf nahi mungkar itu di keluarga kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum." Nah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ajari keluarga kalian Quran dan sunnah. Ajari agama." Jadi kita dalam atau cara dalam menjaga keluarga kita dari api neraka adalah diajari agama. Ken ngaji. Mungkin ngajak-ngajak. Kita ngajak-ngajak. Siapa saja keluarga kita mungkin mau diajak ngaji, diajak. Bismillah. Kalau dia mau ngaji, maka Anda akan dapatkan pahala berlipat-lipat. Setiap dia datang ngaji dan mengamalkan apa yang Anda apa yang dia dapatkan, maka Anda akan dapat kiriman pahala gratis, Masya Allah. Terus sampai Anda meninggal nanti. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kita. Kalau kita kadang yang namanya apa? Godok wedang. Wedang kok digodok ya. Ngodok banyu, kalau tempat saya itu ngodok wedang istilahnya. Ya. Wedang kok digodok ya. Karo masak nasi. Nasi wis dadi nasi kok dimasak. Nah, nasi goreng lah mending mungkin ya. Kalau ada kita sedang masak air, lewanti-wanti karo anak putune. Nduk, hati-hati ya. Aja petakilan ning dapur. Ana wedang. Ya, bukan kesiram. Anak-anak ya, cucuku hati-hati di dapur ya, kalau main-main itu lagi ada air direbus. mbok kena badan, jangan sampai kena badan kalian. Kalau kita nyetrika juga begitu, masya Allah. Ya. Nyetrikanya di pinggir-pinggirkan, apalagi kalau ada anak kita. Kemudian kalau ada listrik wanti-wanti, jangan sekali-kali megang nih lubang ini. Kalau megang itu, badan itu bisa apa? Kebakar nih, fotonya orang kebakar, diperlihatkan. Itu masalah bahaya dunia luar biasa. Kalau anak kita ya baru main kotor begitu langsung, apa yang namanya? Anak kecil biasanya ngoloh. Wah, sudah dibilangi berkali-kali jangan ngoloh, tangannya kotor, ada telur cacingnya dan yang lain-lain ya. Masya Allah. Tapi kalau di antara anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan antara dia dan Allah, diam saja. Arep ngandani rikuh, mau menasihati tidak enak. Ini bahaya. Ini berarti bertentangan dengan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, maka marilah kita menjadi keluarga yang saling menasihati, bapak dan ibu ya. Saling menasihati. Suami kalau melihat kesalahan istri dinasihati, istri kalau lihat kesalahan suami dinasihati. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, nasihati. Anak melihat orang tua melakukan kesalahan, nasihati. Karena semua apa? Kita semua tidaklah maksum. Dan kita ingin keluarga kita nanti bersama-sama tinggal di mana? Di surga. Di surga. Ya. Maka kita harus berusaha sejak sekarang. Kemudian faedah yang terakhir yang ingin saya ambil dari hadis kedua ini adalah setelah di samping masalah niat ya, jelas itu bahwasanya setiap orang itu dibangkitkan sesuai dengan apa? Niatnya itu jelas itu sudah, karena hadis ini dicantumkan dalam bab masalah niat ya. Yang ingin saya ambil adalah tentang iman kepada hari akhir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayub'asuna 'ala niyyatihim." Setiap orang itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Niatnya. Berarti orang yang hidup pasti akan mengalami apa? Mati. Dan setelah mati pasti akan dibangkitkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah menghidupkan, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan menghidupkan sesuatu yang mati dari benda yang hidup, atau sebaliknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita. Kehidupan kita di dunia ini bukanlah akhir segalanya. Kita harus mengingat-ingat bahwasanya di sana masih ada kehidupan yang sangat panjang. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan untuk kehidupan dia di waktu yang akan datang. Ya. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan persiapan dia untuk menghadapi kehidupan di waktu yang akan datang. Apa yang sudah kita kerjakan untuk akhirat kita? Apa yang sudah kita simpan untuk akhirat kita? Apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Maka monggo-monggo ya, kita ini banyak-banyak mengingat kematian, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Arep ngopo-ngopo wae nek inget mati itu hati-hati. Dan itu yang kadang sulit. Orang itu kalau sudah hidup biasanya lupa mati. Satu contoh misalnya, nuwun sewu. Ada enggak di antara jamaah yang hari ini bangun tidur terus kelingan mati? Ada? Ada yang baca doa alhamdulillahilladzi ahyana. Ada? Nah itu. Ya kan? Itu kalau yang doanya begitu berarti apa? Ingat mati itu. Cuma terkadang lendongo karo apa? Ngantuk. Jadi ora kalingan mati. Pokoke ngertine alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Wa ilaihin nusyur, dan kita nanti akan dikembalikan kepada Allah. Jadi jarang orang itu begitu tangi langsung kelingan iki engko gek-gek aku arep mati. Itu jarang. Ya. Kenapa? Karena memang ini adalah usaha syaitan untuk menjauhkan hamba-hamba Allah dari ingat mati. Paling pinter utawa paling bagus cara ben orang dadi api itu adalah dia diingatkan kematian. Makanya betul sekali, sering sekali Allah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena ingat kepada hari akhir adalah motivator terbesar seseorang untuk beramal soleh. Pernah dihukum mati? Belum. Pernah diancam hukuman mati? Alhamdulillah, belum. Tapi coba perhatikan orang-orang yang diancam hukuman mati. Bagaimana baik rasanya? Besok saya mati jam 7. Dermimil. Terus kenapa? Waktu saya cuma sampai besok saja. Saya mati besok, saya mati. Kalau seorang itu ingatnya kayak gitu, cepat itu amal soleh. Makanya sungguh saya pernah ceritakan ketika seorang ulama terdahulu kita, munawab pendahulu kita, Muhammad bin Wasik kalau tidak salah, ketika itu diantara biografi beliau dituliskan, lauqila li Muhammad, seandainya dikatakan kepada Muhammad bin Wasik, innaka tamutu ghadan, kamu besok akan mati. Maka dia tidak mampu lagi untuk menambah amal soleh. Kenapa? Wis full. Sudah penuh. Mau amal soleh apa lagi? Bingung. Kalau kita, kowe ngesuk arep mati, gut nontok, ndi sajadahku, ndi rukuku, ndi iki, ndi jenggotku, waduh. Ya, cita-cita dari dulu kepingin nganggu apa? Jenggot ning dorong keturutan misalnya. Ya, padahal kita ingin menghadap Allah apa? Jenggoten misalnya begitu ya kan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti menghadap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan seperti itu. Taib. Getandap kita ini duitku tak sedekah endi. Semuanya getandapan. Kenapa? Karena kita jarang mengingat kematian. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar radio sekalian dan pemirsa Yufit TV, ya marilah kita mengingat-ingat kematian agar kita apa? Agar kita rajin dalam beramal soleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedah-faedah dari hadis yang kedua, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan pertemuan kita pada hadis yang ketiga. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.